Aku tak bisa luluhkan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Seiring jejak kakiku bergetar, dan aku tak bisa menyentuh cintamu.